Nah, jadi ini ada satu soalan yang pelik, Ustaz. Soalan yang namanya dia pilih mustahak ni, Ustaz. Baca tengah-tengah program nanti. Dia minta ada baca program. Dia suruh baca. Apa baca ni? Saya penerima duit 500 BR 1 Malaysia. Saya telah disuruh bersumpah untuk mengundi BN dalam PRU 13 nanti. Sedangkan saya tahu bahawa kerajaan telah lakukan banyak penyelewengan. Macam mana saya nak buat, Ustaz? Dah 3 hari saya tak makan. Atau saya tambahlah, atau saya tambah. Bagaimana, Ustaz? Baik, penyoal bertanya dia dapat RM500. Hak kita maklum tu lah. Kemudian dia kena bersumpah. Bersumpah akan mengundi pihak yang beri RM500 tu ke dia. Jadi dalam masalah sumpah, kalau kita sumpah benda yang harus, nak buat benda yang harus, nak buat benda yang sunat, jadi wajib kita kena buat. Contohnya dia bersumpah, dia nak solat duha esok, dia wajib kena buat. Atau benda yang harus, umpamanya esok, sama-sama dia pakai baju putih, esok dia bersumpah nak pakai baju warna coklat. Maka harus, jadilah sumpah tu wajib ditunai. Tapi kalau benda yang haram, sumpah itu tak boleh tunai. Sama juga dengan nazar, sama juga dengan wasiat. Begitu juga benda yang wajib. Dia bersumpah nak buat benda wajib. Aku bersumpah. Bahawa saya aku, kalau esok ada lagi aku, aku nak sembahyang subuh. Jadi sumpah gitu. Pasal barang wajib. Mudah ya sumpah wajib juga. Gitu juga dengan apa benda dengan wasiat. Panggil belaka anak-anak balik, awak duduk Johor balik, awak duduk apa benda Perlis balik, duduk Sarawak balik, awak duduk Pulau Pinang balik belaka ke Bakriang. Nak masing-masing ni nak sengih dah anak-anak balik dah. Ayuh nak wasiat ni. Dah ayuh tanah je, gerang sekotok kasut gerang. Jadi siapa kat ayuh, ayuh kata dengar belaka dah. Ayuh nak wasiat ni. Anak-anak senyum merek belaka dah. Nak wasiat ke apa, ayuh kita tak apa, kita buat belaka. Royak je lah. Dengar molek je sekejap hari. Dengar molek. Tak apa peluh anak-anak. Royak anak ayah, tak ada wasiat, mati ayah. Dengar molek kalau ayah mati, ayah wasiat, tanang ayah. Jadi wasiat tu tak laku. Walau wasiat, walau bertakak dengan TV3, ambil dengan MP3 sekalipun, tak laku. Kerana barang wajib. Mudah wasiat pun kata tanang, musuh kohong lah kalau lak gitu. Jadi apabila bersumpah nak buat benda yang haram, maka tak boleh tunai sumpah tersebut. Apa benda di antara benda yang haram? Ialah kita langgar perintah Allah. Kita bersumpah nak langgar perintah Allah, tak boleh tunai. Sepakat ulama-ulama kata, haram kita tunai. Nak langgar perintah. Di antara perintah Allah, Allah kata, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Jangan kamu menyebelahi orang-orang yang melakukan kezaliman. Nanti kamu masuk neraka. Maka dia bersumpah dengan RM500 akan membantu orang-orang yang zalim. Maka sumpah dia itu bercanggah dengan perintah Allah. Maka sumpahnya jadi sia-sia. Tidak wajib ditunai. Kalau tunai dia berdosa. Maka dia jangan tunai. Nak yang dia dapat tunai adalah RM500 itu sahaja. Terima kasih. Banyak orang keliru dengan duit RM500 ni. Duit RM500 ni pada ambo dia macam apa? Pada ambo dia macam nak gaya, Ustaz, nak gaya. Ambo kecil sini sana. Tak kepala. Dia macam gaya, orang nak gaya kan. Bila nak gaya orang nak sembelih ayam tak? Dia nak sembelih ayam, dia kena panggil ayam lah ke mana? Dia tak boleh panggil ayam mari, ayam tak panggil. Dia kena tabur berah. Kurr, ayam pun panggil. Kak. Baru tengok orang mana comel, igak, meleh. Buat masuk esok nak gaya. Nanti serupa pilihan raya, dia buat gitu juga. Dia tabur, 500, 500, 500 ni lah. Orang pemari, mana? Bila? Dia pun tengok, gak. Hari ni ambil, 3 bulan lagi dia mari lah. Bala dia. Bunyi kata, ada dah hok sampai dengan surat income tax-nya. Itu dia kata, kena semelih lah tu. Jadi, nak mambil, jangan sampai kena semelih. Kalau ambil, sampai kena semelih, mana jadi ayah. Jadi ambil, biar jangan dia kena semelih. Kita orang Kelantan, mana boleh begitu. Ambil, kita ambil, tapi jangan sampai tertipu. Nah, dia mari, kita sambut. Dia balik, kita atas. Tapi kita tidak menghina dia, tapi dia melihat kemuliaan kita. Gitu tuan-tuan. Boleh tak, eh? Boleh. Tunggu gue kena tanya. Baik, Ustaz, kita